السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله، كمسلمين رحمني ورحمكم الله. Masih tersisa pembahasan yang lalu tentang manusia secara umum mukminun dalam hukum-hukum mereka. Diperlakukan sebagai muslimin secara zahir, secara hukum, dalam masalah warisan, pernikahan, dan lain-lain. Tetapi jangan berkata innahu mukminun haqqan. Jangan berkata aku adalah mukmin yang sempurna. Siapa yang menyatakan mukmin yang sempurna, maka dia mubtadi', maka dia ahlul bid'ah, mengada-ngada. Karena tidak ada seorang pun yang imannya sempurna, karena iman menurut ahlus sunnah terdiri dari qaulun wa'tiqadun wa'amal. Iman terdiri dari ucapan, keyakinan, dan pengamalan. Baik, kalau ucapannya mungkin semua kita sudah mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Kalau ikrar, kita sudah mengikrarkan beriman pada Allah dan Rasulnya dan hari akhir dan malaikat-malaikatnya, beriman pada Rasul-Rasulnya, beriman pada qada wal qadar, masya Allah. Keyakinan dalam hati, wallahu ta'ala a'lam, ada yang yakin, ada yang ragu. Ada yang sidqan, ada yang munafiqan. Ada yang yakin di hatinya dengan jujur, ada yang pura-pura saja. Asyhadu an la ilaha illallah, padahal tidak dari hatinya. Apalagi ketika melihat amalan, pengamalannya. Bagaimana salatnya, bagaimana puasanya. Bagaimana ibadahnya, bagaimana akhlaknya. Bagaimana apakah dia sudah meninggalkan perbuatan-perbuatan yang sia-sia. Seperti yang Allah katakan, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, dan seterusnya. Apakah sudah mencocoki ayat ini? Yang namanya orang beriman ada yang salatnya khusyuk, yang meninggalkan perbuatan lahwun, kesia-siaan. Kita masih tergelincir dalam sekian banyak kesia-siaan. Berarti bukan mukminun haqqan. Siapa yang mengatakan saya mukmin yang sempurna, maka dia mubtadi', dia ahlul bid'ah. Maka selanjutnya sekarang kita bahas pada malam hari ini, wa man qala mu'minun 'indallah fa huwa minal kadhibin. Siapa yang berkata bahwa dia beriman di sisi Allah, maka dia termasuk orang-orang pendusta. Sadaqa, kata Syekh Rabi'. Sadaqa, dua-duanya atau dua orang itu benar. Siapa yang dimaksud dua orang itu? Naam, Abu Hatim Ar-Razi dan Abu Zur'ah Ar-Razi. Sehingga dijuluki Ar-Razian, dua Imam Ar-Razi. Sadaqa rahimahumullah, keduanya benar. Semoga Allah merahmati beliau berdua. Li'annahu idza jazima, karena kalau orang mengucapkan dengan tegas saya mukminun dengan sempurna imannya, yakni idda'a li nafsihi al-iman al-kamil, berarti dia mengaku-ngaku dirinya memiliki keimanan yang sempurna. Idza qala ana mu'minun 'indallah, kalau dia berkata saya mukmin di sisi Allah, tahu dari mana kamu penilaian Allah terhadap kamu? Tahu dari mana engkau penilaian Allah terhadapmu? Saya mukmin di sisi Allah. Kadzdzab, berdusta dia. Tahu dari mana dia kalau Allah menghukumi kamu seperti itu? Karena maknahu anna imanahu kamil. Karena maknanya dari ucapan itu adalah bahwa dia mengaku dirinya sempurna imannya. Lam yukhdishuhu ay naqsin, tidak dikotori oleh satu kekurangan pun. Masya Allah, menganggap dirinya sempurna, tidak dikotori oleh satu kekurangan pun. Hadza kadzdzab, orang yang berkata seperti ini jelas kadzdzab, wal iyadu billah, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kalimat seperti itu. Wa man qala huwa mu'minun billahi haqqan fa huwa musib. Adapun siapa yang berkata saya percaya kepada Allah dengan sungguh-sungguh, maka dia benar. Perhatikan. Beda mu'minun haqqan dengan mu'minun billahi haqqan. Dalam bahasa Arab berbeda. Yang pertama karena mutlaqan, saya beriman, maka maknanya iman sempurna. Tetapi kalau saya mu'minun billah, ada kata billah, maka makna mu'minnya adalah percaya. Ya tentunya, setiap mu'min harus percaya kepada Allah. Maka tidak mengapa berkata, ana mu'minun billahi haqqan, saya percaya kepada Allah dengan sungguh-sungguhnya. Wajib. Harus setiap muslim, mu'min harus beriman kepada Allah dengan sebenar-benarnya keyakinan. Baik. Idza qulta ana mu'minun billahi, adapun kalau engkau berkata saya mu'minun billah, saya beriman kepada Allah, berarti maknanya saya percaya kepada Allah. Fahuna yasih, di sini sahih, dibenarkan. Li'anna al-muslim as-sadiq ya'lam annahu mu'minun billah, karena seorang muslim yang jujur dia mengetahui bahwa dia beriman kepada Allah dengan sesungguh-sungguhnya. Dia percaya kepada Allah dengan sesungguh-sungguhnya. Wa in kana la yazim bi kamali imani, tetapi tidak menegaskan kesempurnaan imannya. Baik. Lakin la taqul, maka jangan kau ucapkan ana mu'minun wa taskut, saya beriman, kemudian diam. Tidak mengatakan beriman kepada Allah, beriman pada Rasulnya. Sebab kalau dikaitkan dengan ba yang bermakna dengan aku beriman kepada Allah, aku beriman kepada Rasul, artinya percaya. Wajib bagi setiap muslim untuk beriman pada Allah, beriman pada Rasulnya. Tidak boleh ragu. Apakah kamu beriman? Saya beriman pada Allah, saya beriman pada Rasulnya dengan sesungguh-sungguhnya. Tetapi kalau kalimat saya mu'minun, indallah, saya beriman di sisi Allah. Sebentar. Seberapa iman kamu? Sempurna. Jangan mengucapkan kalimat beriman kemudian titik. Idza sa'alaka sa'ilun hal anta mu'min? Kalau ada yang bertanya kepadamu seorang penanya, apakah engkau beriman? Taqulu insyaallah. Ucapkan insyaallah saya termasuk orang-orang yang beriman kepada Allah. Aku beriman kepada Allah dan malaikat-malaikatnya dan kitab-kitabnya dan rasul-rasulnya. Amma taqulu mu'minun wa taskut fala. Adapun berkata kami beriman kemudian titik. Jangan. Katakan aku beriman insyaallah. Aku percaya pada Allah. Aku percaya pada Rasul. Begitu. Li'annahu la budda minal istithna'i 'inda ahli sunnah. Karena harus bagi ahli sunnah mengucapkan al-istithna insyaallah. Mudah-mudahan saya termasuk orang beriman. Li'anna al-muslimu shadiq la yajzim. Karena muslim yang jujur tidak menganggap dirinya sempurna. La yazim bi annahu istakmala a'mal al-qulub wa a'mal al-jawarih. Seorang muslim yang jujur enggak mungkin menegaskan bahwa saya sempurna amalan hatinya dan sempurna amalan anggota badannya, sempurna imannya. Iman disebutkan ada bid'un wa sab'una syu'bah. Ada 60 sekian cabang. Atau bid'un wa sab'un. 70 sekian cabang. Yang paling tingginya la ilaha illallah. Mungkin semua kita punya. Yang paling bawahnya. Imatatul adha anit tariq. Menyingkirkan gangguan dari jalan. Itu saja. Diukur. Apakah ketika kita melihat ada gangguan di jalan kita singkirkan atau tidak. Kalau tidak, berarti imanmu kurang satu. Satu bagian. Ada 70 sekian cabang, satu cabangnya kamu tinggalkan. Apakah sempurna? Tidak sempurna. Apalagi kalau dirincikan satu per satu sampai 70 sekian cabang tadi, apakah kita sudah melakukannya seluruhnya? Tentunya di antara kita masih bolong-bolong di sana-sini. Sehingga jangan mengaku-ngaku saya mukmin kamilul iman. Saya beriman dengan sempurna. Dan jangan menyatakan saya beriman di sisi Allah. Nanti. Di sisi Allah. Nanti Allah akan berikan rapat laporan kalian. Nih amalan kalian. Di antara manusia yang menerima lembarannya dengan tangan kanannya. Di antara mereka ada yang menerima dengan tangan kirinya. Di antara mereka yang diberikan dari belakangnya. Artinya apa? Saat itu baru kita tahu. Apakah kita dianggap oleh Allah sebagai seorang mukmin yang kamilul iman atau orang yang asi ahli maksiat yang naqsul iman, yang kurang iman dan seterusnya. Jangan sok tahu dengan hitungan sendiri. Saya sempurna, saya beriman, toh saya sudah sholat, saya sudah puasa, saya sudah bersikap baik. Jangan GR. Jangan gede rasa. Jangan ujub dan bangga diri. Siapa kamu di sisi Allah, engkau belum tahu. Siapa kamu di sisi Allah. Karena manusia bisa berubah. Iman bisa bertambah, bisa berkurang. Yazidu bitta'ah wa yanqus bil ma'asiyah. Bertambah iman dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Wal qulub baini usbu'aini min asabi'ir rahman. Yuqallibuhu kaifa yasha'. Hati-hati manusia. Di dua jemari Allah. Allah bolak-balikan sekehendaknya. Sekarang mungkin beriman. Besok belum tentu. Besok mungkin beriman. Lusa belum tentu. Bahkan Rasulullah SAW menggambarkan akan datangnya fitnah-fitnah. Ka'urdil hasiri udan uda. Akan datang fitnah yang padat rapat. Seperti anyaman tikar. Selembar, selembar, selembar, selembar. Tapi kemudian rapat. Seperti anyaman tikar. Fitnahnya. Saat itulah seorang asbaha atau mukmin di pagi hari. Wayumsi kafira. Ternyata sore sudah kafir. Ada yang mukmin di sore hari. wa yusbihu kafira. Sore beriman, pagi sudah kafir. Ada yang pagi mukmin, sore sudah kafir. Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya, menjual agamanya dengan keuntungan dunia. Ini gambaran nanti akan terjadi fitnah-fitnah, kata Nabi, yang sangat banyak sehingga berguguran manusia. Yang pagi mukmin sore sudah kafir, yang sore mukmin pagi sudah kafir, ila akhirih. Maknanya sekarang kita pastikan saya begini di sisi Allah, belum tentu. Kamu tahu besok apa yang terjadi? Kamu tahu lusa apa yang terjadi pada dirimu? Kamu tahu bulan depan atau tahun depan apa yang terjadi padamu? Wallahu ta'ala a'lam. Seorang alim, bukan orang biasa, alim berilmu, sunni, ahli sunnah, bahkan akidahnya, dia mengajarkan akidah ahli sunnah wal jamaah dan bagus dalam menjelaskan. Ternyata tiba-tiba berubah. Sampai berakhir menjadi ateis. Ada. Disebutkan oleh Syekh Rabi, hafizahullah dalam kitabnya, saya lupa namanya. Kok bisa begitu? Qadarullah. Bisa kalau Allah takdirkan terjadi. Sehingga ikhwan fil din a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, jangan berkata saya mukminun indallah, saya beriman di sisi Allah, jangan. Ucapkan saya percaya kepada Allah dan Rasulnya. Titik. Percaya itu berbeda dengan saya beriman dengan sempurna keimanan atau saya beriman di sisi Allah. Maka yang benar adalah man qala huwa mu'minun billahi haqqan, bahwa dia benar-benar percaya kepada Allah, itu boleh. Saya benar-benar percaya pada Allah, yakin. Apakah sempurna? Saya belum bisa untuk sempurna dan saya berusaha berdoa kepada Allah agar mendapatkan taufik. Idza qulta ana mu'minun billahi fahuna yasih li annal muslim as-sadiq ya'lam annahu mu'minun billah wa in kana la yajzim. Karena seorang muslim tahu dirinya percaya pada Allah. Tetapi jangan katakan saya mukmin. Kalau ditanya apakah kau mukmin, katakan mukminun insyaallah. Saya beriman insyaallah, saya percaya pada Allah, saya percaya pada Rasul, saya percaya pada kitab-kitabnya. Li'annahu la budda minal istitsna, karena harus dengan istitsna, yakni kalimat insyaallah. Li'annal muslim as-sadiq la yajzim, karena mukmin yang jujur enggak akan tegas berkata saya beriman dengan sempurna, karena mereka belum menyempurnakan a'malul qulub, belum menyempurnakan amalul jawarih, sedangkan iman ada sekian cabang, ada 70 sekian cabang. Maka la yajzimul muslimu shadiq annahu istawfaha. Maka muslim yang shadiq enggak akan dia berkata saya sudah sempurnakan semua cabang iman. Enggak mungkin. Selesai pembahasan yang kemarin. Qala, keduanya berkata lagi, wal murji'atu al mubtadi'atu dhullal. Kaum murji'ah adalah ahlul bid'ah yang sesat. Kaum murji'ah adalah ahlul bid'ah yang sesat. Siapa itu murji'ah? Diambil dari kata irja, menunda atau menggeser, yakni menganggap iman hanya pengenalan saja atau hanya ikrar saja. Ada dua golongan dari aliran murji'ah. Al-murji'atu qisman. Murji'ah ada dua golongan. Golongan pertama murji'atun ghulah. Yang pertama murji'ah ekstrim, yaitu murji'atul jahmiyah, yaitu murji'ahnya Jahm bin Safwan yang dikafirkan oleh para ulama. Haula'i yaquluna al-imanul ma'rifah faqat. Mereka berkata yang namanya iman hanya pengenalan saja. Siapa yang kenal Allah, dia beriman. Yahudi kenal Allah enggak? Kenal Allah, beriman. Nasrani kenal Allah enggak? Kenal. Beriman. Musyrikin jahiliyah, kenal Allah enggak? Kenal. Beriman. Ini ekstrim sekali. Siapa yang kenal Allah, dia beriman. Mirip dengan kejawen sing penting eling. Ya. Pokoknya eling nang Gusti Allah cukup. Ikhwan ibn a'azakumullah, al-iman al-ma'rifah faqat, pengenalan saja. Wa ala ta'rifihim, dan dengan definisi mereka terhadap iman ini, yadkhulul yahud wan nasara wa fir'aun wa iblis kulluhum. Akhirnya masuk semua dalam golongan orang yang beriman. Kaum Yahudi dianggap orang beriman, kaum Nasrani dianggap orang beriman, Fir'aun dan bala tentaranya dianggap beriman karena kenal Allah. Wa iblis, iblis kenal Allah enggak? Kenal Allah. Bahkan iblis berbicara kepada Allah dan mengatakan wa bi'izzatik, demi kemuliaanmu ya Allah. Kenal Allah dan kenal kemuliaan Allah. Kenal kemuliaan Allah. Wa bi'izzatik la ughwiyannahum ajma'in, demi kemuliaanmu aku akan sesatkan mereka seluruhnya. Li'annahum ya'rifun Allah, karena mereka mengenali Allah azza wa jal, maka dianggap oleh murjiah yang ekstrim ini semuanya mukminun katanya. Ikhwani fi din, a'azakumullah, saya khawatir orang yang berkata siapa yang menganggap Yahudi dan Nasrani kafir suruh mondok lagi. Yahudi tidak kafir, Nasrani tidak kafir. Saya khawatir orang ini terkena pemikiran murji'ah. Cukup mengenali Allah, selesai. Walaupun melakukan kesyirikan, walaupun mencerca Allah, menyatakan Allah memiliki anak, walaupun menganggap ada Tuhan-Tuhan lain selain Allah, tidak peduli. Pokoknya kenal Allah mukmin. Wal musyrikun ya'rifun Allah azza wa jalla. Musyrikin jahiliyah juga kenal Allah. Buktinya memboikot Nabi saja alaihi salatu wassalam dengan tertulis di kulit, dengan dimulai bismikallahumma, dengan nama Allah. Kita memboikot keluarga, suku, hingga akhir dengan nama Allah. Dan mereka biasa di mulut mereka wallahi, wallahi, wallahi. Bahkan ketika ingin menentang Nabi, berkata wallahi, akan aku tentang dia. Kok pakai wallahi? Berarti kenal Allah. Menurut murjiah yang ekstrim, mereka masih beriman. Dan mereka orang-orang beriman. Bahkan wal Hindu ya'rifun Allah azza wa jal. Hindu, apakah kenal Allah? Walaupun mereka menamakannya dengan nama lain, dan menamakannya dengan julukan-julukan. Tuhan pencipta langit dan bumi. Tuhan perusak. Tuhan, dia kenal Tuhan pencipta. Siapa yang menciptakan alam semesta, yang menciptakan langit dan bumi dan seterusnya. Maka Allah katakan di dalam ayatnya, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah. Kalau kau tanyakan pada mereka, siapa yang menciptakan langit-langit dan bumi? Niscaya mereka akan menjawab Allah. Tanyakan pada Yahudi, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Allah. Tanyakan pada Nasrani, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Mereka menjawab Tuhan Allah. Jadi Allah. Tanyakan kepada musyrikin, siapa yang menciptakan langit dan bumi? La yaqulunna Allah. Niscaya mereka akan menjawab Allah. Menurut murji'ah berarti mereka beriman semua. Allah juga berfirman, amman yamliku sam'a wal absara wa man yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy wa man yudabbirul amr fasayaqulunallah. Tanyakan siapa yang memiliki pendengaran dan penglihatan, yang mengeluarkan, yang hidup dari yang mati, dan yang mati dari yang hidup. Ini mematikan yang hidup dan menghidupkan yang mati. Wa man yudabbirul amr, dan siapa yang mengatur segala urusan ini di alam ini? Fasayaqulunallah, niscaya mereka akan menjawab Allah. Kata Allah, tentunya. Kalau ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, jawabannya sama, Allah. Tetapi ketika disuruh beribadahlah pada Allah, tidak semuanya tunduk. Sebagian mereka tidak mau beribadah pada Allah. Sebagian mereka beribadah pada Allah, tapi beribadah pula pada Tuhan-Tuhan lain. Musyrikin. Sebagian lain menganggap ada Tuhan anak, ada Tuhan ibu. Sebagian lain menganggap ila akhirih. Barakallahu fikum. Kulluhum ya'rifuna Allah, fahada dalalun mubin. Mereka semua mengenali Allah. Apakah dianggap beriman? Sungguh. Keyakinan murjiah ekstrim ini dalalun mubin. Kesesatan yang nyata. Kesesatan yang benar-benar kesesatan. Jenis pertama dari kaum murjiah. Bahwa beriman itu cukup mengenali saja. Yang kedua, murjiatul fuqaha. Murjiahnya para fuqaha. Karena beberapa fuqaha terbawa dengan pemikiran murjiah jenis ini. Al-imanu huwa tasdiq wal-qawl. Tasdiq bil-qalbi wa qawlul bil-lisan. Kata mereka, yang namanya iman adalah ucapan dan keyakinan. Ikrar di lidah dan keyakinan dalam hati, titik. Adapun amal perbuatan tidak termasuk iman. Adapun amal perbuatan tidak termasuk iman. Beberapa tokoh-tokoh ahnaf, ahnaf itu pengikutnya Abu Hanifah. Ya. Ada yang berpemahaman seperti itu. Bahwa amal terpisah dari iman. Iman itu cuma keyakinan dan ikrar saja. Adapun amal, mereka namakan dengan nama lain. Bukan iman, tetapi ketakwaan. Iman tidak berubah, tidak bertambah, tidak berkurang. Hanya ketakwaannya yang menaik dan turun, katanya. Qala wal amal laysa minal iman. Kata murjiatul fuqaha, bahwa amal tidak termasuk iman. Salat tidak termasuk iman. Zakat tidak termasuk iman. Saum tidak termasuk iman. Wal hajj, haji tidak termasuk iman. Kebaikan, ketakwaan, semuanya tidak termasuk iman. Kullu hadil asya laysat minal iman. Semua pengamalan-pengamalan, semua amalan-amalan soleh dan ibadah tidak dianggap iman. Wahadihi barakallahu fikum mukhalifah li kitabillah wa li sunnati rasulillah. Pendapat ini jelas menyelisihi. Hadihi mukhalifatun waqhatun li kitabillah. Menyelisihi dengan fatal penyelisihannya. Terhadap kitabullah Al-Quran, terhadap sunnah dari sunnah Rasulullah SAW. Mengapa? Karena disebutkan di dalam Al-Quran, fal a'malu kulluha minal iman. Amalan-amalan saleh itu termasuk iman. Wal iman bid'un wa sab'una syu'bah, dan ini barakallahu fikum hadis sahih. Iman bercabang-cabang menjadi 70 sekian cabang. Yang paling tingginya la ilaha illallah. Apa yang paling bawahnya? Imatatul adza anit tariq, menyingkirkan gangguan dari jalan manusia. Amal atau bukan amal? Amalan saleh. Disebut iman oleh Nabi, disebut cabang. Apa lanjutan hadisnya? Wal haya'u dan rasa malu minal iman, termasuk iman. Itu juga pengamalan. Malu untuk tidak pergi ke masjid. Malu untuk tidak berbuat baik. Malu untuk berbuat dosa. Itu iman. Bidun wasittun. Maka jelas pendapat sebagian kecil dari fuqaha ini. Pendapat yang menyelisihi kitab was sunnah. Qala wa adnaha imatatul adha anit tariq. Yang paling rendahnya adalah menghilangkan gangguan dari jalan. Aktsaru hadhil khusal. Kebanyakan bagian-bagian dan cabang-cabang keimanan ini yang ada 70 sekian, hampir semuanya pengamalan-pengamalan. Indaha ula'i laysat minal iman. Tetapi menurut mereka, menurut murji'atul fuqaha, tidak termasuk iman. Al-iman huwa tasdiq wal-qawl bil-lisan. Iman itu cukup ikrar dan yakin. Kamu ikrarkan la ilaha illallah? Ya, kami. Kamu yakin? Yakin. Kamu mukminun. Sempurna imannya. Masya Allah. Mana buktinya? Mana buktinya engkau yakin? Kita enggak bisa lihat keyakinan dalam hatimu kecuali dengan bukti-bukti. Kalau yakin, berangkatlah ke masjid. Kalau yakin, salatlah. Kalau yakin, berdoalah pada Allah. Jangan kepada batu, jangan kepada pohon, jangan kepada kuburan kiamat. Kalau yakin kepada Allah, kamu beriman dengan sungguh-sungguh kepada Allah, maka kerjakanlah seluruh perintah-perintahnya. Dan jauhilah semua larangan-larangannya. Alisa katalik. Bukankah demikian? Itu bukti dari keyakinan dalam hati. Al-imanu. Sedangkan mereka menganggap iman itu hanya tasdiq wal qawlu bil lisan faqat ma'al asafis syadid. Sungguh sangat disayangkan. Mengapa sangat disayangkan? Orangnya termasuk fuqaha. Dalam masalah fikih, bagus masya Allah. Tapi ketika bicara iman, amal tidak termasuk iman. Ikhwan ibn a'azakullah, parahnya. Sampai dinasehati dan diperingatkan oleh beberapa ulama yang sezaman. Didatangi oleh Sufyan ats-Tsauri. Didatangi oleh Imam Fulan wa Fulan. Tiga orang. Menanyakan kepadanya. Bagaimana menurut kamu? Kalau ada seorang yang sudah katanya beriman dan meyakini dengan la ilaha illallah. Tapi kemudian dia berzina dengan ibunya sendiri. Kemudian membunuh bapaknya. Kemudian meminum khamr dari batok kepala bapaknya. Kamu anggap tidak pengaruh imannya? Menurut kami imannya tidak terpengaruh. Bayangkan jawabannya. Aku menganggap itu enggak berkait dengan keimanan. Keimanannya tetap utuh, tetap sempurna. Maka tiga ulama tadi berkata. Yang satu berkata, wallahi wajhi min wajhika haram. Sungguh wajahku terhadap wajahmu haram. Aku enggak akan ketemu denganmu lagi. Yang kedua berkata, la ukallimuka abada. Aku enggak akan berbicara lagi kepadamu selama-lamanya. Yang ketiga berkata, wallahi la yudhilluni wa iyyaka saqfun abada illa al-masjid. Sungguh demi Allah, enggak akan menaungi aku satu atap lagi aku dengan kamu kecuali masjid. Artinya kalau ada dia di tempat itu, dia enggak mau di sana. Kecuali masjid, karena terpaksa harus ke masjid. Wajib ke masjid. Ini bara'ah. Perlepas dirian dari mereka, para ulama, terhadap orang yang berpemikiran murji'ah. Bagaimana mungkin dengan dosa-dosa yang sekian mengerikan, iman tetap utuh sempurna? Iman tidak berkurang? Tidak. Karena amalan tidak termasuk iman katanya. Enggak berkait dengan iman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihada sammahum dullal. Oleh karena itu di dalam kitab kita ini oleh Imam Abu Hatim Ar-Razi dan Imam Abu Zur'ah Ar-Razi bahwa murji'ah kedua-duanya mubtadi'ah dullal. Mereka ahlul bid'ah yang sesat. La syak, tidak ragu lagi. Sawa'an al-ghulah minhum au man yusammunahum bimurji'atil fuqaha. Sama saja. Apakah yang ghulah, yang ekstrim tadi, yang cukup kenal saja, maka dia sudah mukmin, ataupun yang yusammunahum, atau yang mereka namakan dengan murji'atil fuqaha. Kulluhum ala dalal. Mereka semua di atas kesesatan. Wal imanu indahum la yazid wa la yanqus. Karena mereka menganggap amalan tidak termasuk iman, maka iman tidak berubah menurut mereka. La yazid wa la yanqus, tidak bertambah, tidak berkurang. Fa yukhalifuna ayat katsira. Kalau berkata iman tidak bertambah, tidak berkurang, berarti menyelisihi sekian banyak ayat dalam Al-Qur'an. Berapa ayat Al-Quran yang mengatakan tentang iman bisa bertambah? Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ. Adapun orang-orang yang beriman, maka Allah tambahkan keimanannya dan mereka bergembira. Satu. Yang kedua, وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدَى. Dan Allah tambahkan hidayah mereka dengan hidayah. Dan juga ditambah iman dengan iman. Yang ketiga, innahum fityatun amanu bi rabbihim wazidnahum huda. Mereka adalah para pemuda yang beriman kepada Rabb mereka, maka Allah tambahkan huda. Atau Allah katakan huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Dialah Allah yang menurunkan sakinah di hati mereka, orang-orang yang beriman. Liyazdadu, agar mereka bertambah imannya dengan iman yang ada pada mereka. Saya ulangi kalimat terakhir. Liyazdadu imanan ma'a imanihim, agar bertambah keimanan mereka dengan keimanan yang sudah ada pada mereka. Dan lain-lain lagi. Seperti ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Anfal di awal. Idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Kalau dibacakan pada mereka ayat-ayat Allah, zadatuhum imana, bertambah imannya. Berapa ayat yang menunjukkan bertambah iman. Barakallahu fikum. Maka kalau dikatakan bahwa iman enggak berkait dengan amal, maka iman tidak bisa bertambah, tidak bisa berkurang, berarti menyelisihi sekian banyak ayat di dalam Al-Qur'an. Wa yukhalifuna ayatan katsirah sharihah tadullu ala ziyadatil iman. Berarti menentang sekian banyak ayat yang tegas menunjukkan atas bertambahnya keimanan. Wa ahadisus syafa'ah. Demikian pula hadis syafa'ah. Mungkin ada yang berkata, di dalam Al-Quran enggak ada berkurang iman. Bertambah-bertambah ada. Tapi berkurang iman enggak ada. Coba kamu cari. Yan qusu imanuhum, enggak ada. Sehingga ada yang bertanya pada seorang syekh. Ya syekh, wahai imam, aku tidak mendapati dalam Al-Quran iman berkurang. Kalau iman bertambah, iya. Apakah iman bisa berkurang? Dijawab, uskut ya sabi. Diam kau anak kecil. Tahu apa kau? Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bisa bertambah, maka kalau tambahan itu enggak ada, berkurang. Yanqus hatta la yabqa syai. Iman bisa berkurang sampai tidak tersisa. Alias keluar dari iman. Tsumma qasat qulubuhum. Di dalam Al-Quran, Allah ceritakan Yahudi. Yang dalam hal ini mereka menentang ayat Allah yang Allah turunkan pada mereka dalam Taurat. Kemudian Allah katakan tentang mereka, bahwa mereka melupakan kitabnya, melemparkan kitabnya di belakang mereka. Tsumma qasat qulubuhum. Kemudian hati mereka jadi keras. Seperti batu. Kal hijara bal ashaddu qaswa. Atau disebutkan dalam ayat yang lain, khatamallah ala qulubihim. Allah kunci mati hati mereka. Artinya apa? Berkurang sampai habis. Enggak tersisa sampai dikunci mati hatinya. Ikhwani fiddina azakumullah kaum muslimin. Rahimani wa rahimakumullah. Lagi pula, ada di dalam hadis-hadis. Yaitu dalam hadis syafa'ah. Dijelaskan di sana dalalat, ada penunjukan-penunjukan yang sharihah, yang tegas, ala nuqsanil iman, atas berkurangnya iman, wahiyya fis sahihaini wa ghairihima. Dan hadis syafa'ah dalam dua kitab Sahih Bukhari dan Muslim dan lainnya. Masih ingat kisah syafa'ah? Bagaimana ketika Rasulullah SAW sujud di hadapan Allah, memuji Allah dengan pujian-pujian yang baru diilhamkan saat itu, apa kata Allah? Ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, irfa' ra'sa. Wasal tu'ta wasfa' tushaffa. Angkatlah kepalamu. Mintalah akan diberi. Mintakan syafaat akan diberi syafaat. Apa kata beliau? Ummati, umatku. Maka diselamatkanlah dari neraka orang-orang yang memiliki iman walaupun sebidik darah. Kecil apa enggak kecil itu? Sebidik darah. Kemudian sujud lagi. Meminta lagi. Kemudian Allah katakan dengan kalimat yang sama. Irfa' ra'sak wasal tu'ta wasfa' tushaffa'. Nabi mengucapkan lagi. Umati. Diselamatkan lagi. Orang-orang yang masih punya iman. Walaupun adna. adna mitqala dzarrah, lebih kecil lagi, lebih kecil lagi dari mitqala dzarrah. Berarti ada iman yang sampai kecil seperti dzarrah. Bahkan adna mitqala dzarrah, bahkan lebih kecil lagi dari mitqala dzarrah. Mithl hadis Abi Sa'id al-Khudri fi syafa'ah, seperti hadis Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Yaqulu ay Allah, unzuru man wajadtum fi qalbihi mithqala habatin min khardalin min iman. Hadis syafa'ah dari Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu taala anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam disuruh oleh Allah, yaqul, yakni maksudnya Allah yang berkata, unzuru, lihatlah, siapa yang kalian dapati memiliki di dalam hatinya mitqala habatin min khardalin, ada sebiji khardal keimanan. Fa akhrijuh, kata Allah, keluarkan dari neraka. Fa yukhrijuna minha humaman qad tahashu, maka dikeluarkanlah dari neraka beberapa umat humaman. Humam itu sudah menjadi apa, seperti arang, sudah gosong. Qadim tahashu, kemudian dimasukkan ke air kehidupan, kemudian hidup dan dimasukkan ke dalam surga. Disebutkan biji dzarrah, disebutkan biji khardal, disebutkan adna mitqala dzarrah. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Anas radhiyallahu taala anhu, juga hadis syafa'ah dari Adam thumma Nuh, kemudian meminta syafaat kepada Ibrahim, kepada Musa, pada Isa, semuanya menolak. Jawabannya lastu laha, bukan aku sampai kepada Rasulullah sallam. Thumma ya'tu Muhammadan, kemudian datang kepada Nabi Muhammad sallam dan Nabi berkata, ana laha, akulah orangnya. Fantalaq fasta'dana ala rabbi fayu'danu li, kemudian aku berangkat sujud kepada Allah, minta izin, dan aku diizinkan. Dan aku berkata, ummati, kemudian dikeluarkanlah dari neraka orang yang memiliki iman walaupun sebiji khardal. Kemudian minta lagi, ya Allah, ummati, kemudian kata Allah, keluarkanlah walaupun sebiji dzarrah. Kemudian Nabi masih sujud lagi, meminta lagi, maka Allah katakan, keluarkanlah walaupun adna mithqala dzarrah, walaupun lebih kecil lagi. Wa min balaha ulail murji'ah annahum la yarawna shalah wala zakah wala al-hajj min al-iman, dan bencana yang menimpa murji'ah, mereka tidak menganggap salat sebagai iman, mereka tidak menganggap zakat sebagai iman, mereka tidak menganggap haji sebagai iman. Wa hadha min thimaril bid'ah wa nataijiha, dan itu buah-buah dari kebid'ahan dan hasil dari kebid'ahan. Kebid'ahan pertama, bahwa amal tidak termasuk iman. Iman cuma ucapan keyakinan. Ternyata di bawahnya lahir pernyataan yang lebih parah. Akibat kebid'ahan tersebut. Padahal Allah Subhanahu wa taala menyatakan, innallaha la yudhi'a imanahum. Allah enggak akan melalaikan keimanan mereka, enggak akan melupakan keimanan mereka. Dan itu tafsirnya adalah tidak menyia-nyiakan sholat mereka. Saya akan baca insyaAllah, mudah-mudahan ingatkan saya kalau saya lupa, tentang tafsir ayat itu. Barakallahu fikum. Yang ternyata Allah sebut iman, padahal maksudnya adalah sholat. Wallahu ta'ala alam bisawab. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.